الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحبتي في الله وأبنائي الطلبة رحمني ورحمكم الله. Melanjutkan kajian dari matan Jawami'il Akhbar yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah rahmatan wasi'atan. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca hadis yang ke-11 yaitu hadis yang menyebutkan tentang orang yang paham agama menunjukkan mereka adalah orang yang Allah inginkan bagi mereka kebaikan. Kita bacakan kemarin penjelasan Syekh bin Baz terkait hadis yang ke-11 ini. Yaitu Syekh menyebutkan tentang orang yang paham agama, yaitu orang yang ilmunya itu membuat dia semakin takut kepada Allah. Ilmu yang dia miliki, ilmu yang dia tuntut, yang dia kumpulkan, menjadikan dirinya semakin takut kepada Allah. Dan juga dengan ilmu tersebut dia mengagungkan kehormatan-kehormatan Allah dan senantiasa memeliharanya. Kemudian dia menunaikan kewajiban-kewajiban, menjauhi apa-apa yang Allah haramkan. Kemudian dia mengajak manusia dan menjelaskan kepada mereka agama yang benar. Ini merupakan tanda bahwasanya Allah menginginkan kebaikan bagi orang tersebut. Kemudian Syekh menyebutkan siapa saja yang mereka jauh dari ilmu agama, mu'ridin, enggan dalam menuntut ilmu agama, enggan mengunjungi majelis ilmu, atau dia memiliki ilmu namun dia tidak mengamalkan ilmunya, maka hal tersebut termasuk tanda bahwasanya Allah tidak menginginkan kebaikan bagi orang tersebut. Alhamdulillah, telah kita selesaikan hadis yang ke-11 pada malam yang mulia ini. Insyaallah kita lanjutkan hadis yang berikutnya, hadis yang ke-12 yang disebutkan oleh Syekh di dalam matan Jawami'il Akhbar. Hadis yang ke-12 ini merupakan merupakan hadis yang menjelaskan tentang mahabbatullah lil mu'mini al-qawmi, yaitu rasa cinta Allah terhadap seorang mukmin yang kuat imannya. Rasa cinta Allah terhadap seorang mukmin yang kuat imannya. Qala al-mu'allif rahimahullah rahmatan wasi'atan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kata Rasul, al-mu'minul qawiyyu, seorang mukmin yang kuat, yaitu maksudnya adalah kuat imannya, khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'mini ad-da'if, seorang mukmin yang kuat lebih dicintai Allah dan lebih baik min al-mu'mini ad-da'if, dari seorang mukmin yang dhaif, yang lemah. Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah ketimbang seorang mukmin yang lemah. Wa fi kullin khairun, namun pada keduanya, yaitu pada mukmin yang kuat ataupun mukmin yang lemah, khairun, terdapat kebaikan. Kemudian Nabi melanjutkan, ihris ala ma yanfa'uka, bersemangatlah ala ma yanfa'uka, atas apa-apa yang bermanfaat bagimu. Semangat atas apa-apa yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billahi wa la ta'jaz, dan mohonlah pertolongan kepada Allah wa la ta'jaz, dan janganlah lemah. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz, bersemangatlah atas apa-apa yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah, dan mohonlah pertolongan kepada Allah. Wala ta'jaz, dan janganlah engkau lemah. Kemudian Rasul melanjutkan, wa in asabaka syai'un, wa in asabaka syai'un, dan seandainya kalau sesuatu menimpamu, jika sesuatu menimpamu, wa in asabaka syai'un, dan jika sesuatu menimpamu, fala taqul, maka janganlah engkau berkata, maksudnya jika seandainya sesuatu yang jelek menurutmu menimpamu, fala taqul, maka janganlah engkau katakan, law anni fa'altu kada kana kada wa kada, kalau seandainya aku mengerjakan ini, kana kada wa kada, maka akan terjadi seperti ini. Kalau seandainya sesuatu yang jelek menurutmu menimpa dirimu, maka kata Rasul, janganlah engkau katakan, seandainya aku melakukan yang seperti ini, tidak mengerjakan sesuatu yang menyebabkan tertimpa sesuatu yang dia tidak enak, tidak nyaman. Kalau itu terjadi, janganlah engkau katakan, seandainya aku lakukan ini, yang terjadi pasti begini dan begini. Jangan katakan demikian. Walakin qul, akan tetapi jika seandainya terjadi sesuatu yang jelek menimpa, maka katakan. Akan tetapi katakan, walakin qul, akan tetapi katakan, Qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Allah yang telah mentakdirkan, dan Allah juga yang melakukan apa yang Allah inginkan. Kemudian yang terakhir kata Rasul alaihi salatu wassalam, fa inna law, karena sesungguhnya kata law, seandainya ketika engkau ditimpa sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak mengenakkan dirimu, ketika engkau katakan law, seandainya, taftahu amal syaitan, maka kata seandainya tersebut, taftahu amal syaitan, akan membuka amalan syaitan. Pada kata seandainya itu akan membuka amal syaitan. Rawahu Muslimun. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah rahmatan wasi'atan. Ahabbati fillah wa abna'i talaba rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang ke-12 ini hadis yang menyebutkan cinta Allah terhadap mukmin yang kuat imannya. Mukmin yang kuat imannya. Sebagaimana kata Nabi alaihi salatu wasalam, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'mini ad-dha'if. Seorang mukmin yang kuat dalam konteks Rasul tidak menyebutkan kuat imannya. Rasul menyebutkan al-mu'minu al-qawiyyu. Mukmin yang kuat. Tidak disebutkan kuat apanya. Namun para ulama menyebutkan al-qawiyyu kuat merupakan satu sifat. Merupakan satu sifat yang menunjukkan kata sebelumnya. Kata sebelumnya yang disifati al-qawi kuat di sini mensifati al-mu'min. Al-mu'min artinya yaitu orang beriman. Orang beriman. Jadi ketika disebutkan al-mu'minu al-qawiyyu, maka yang dimaksudkan qawi kuat di sini adalah kuat imannya. Kembali ke di belakang, mu'min. Mu'min artinya orang, seorang mu'min, orang yang beriman. Biarpun tidak disebutkan di sini apa yang kuat, namun konteks menunjukkan bahwasannya yang diinginkan kuat di sini adalah kuat imannya. Karena seandainya yang dimaksud di sini adalah kuat fisiknya, maka ini tidak sesuai. Dengan apa yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Karena seandainya manusia yang disebutkan di sini baik, kuat, orang yang kuat yang lebih baik daripada orang yang lemah. Jika seandainya yang disebutkan kuat di sini adalah kuat fisik, maka pada fisik tersebut bisa saja dia mengarah kepada kebaikan, bisa saja mengarah kepada kejelekan. Jadi ada kemungkinan baik dengan fisik yang kuat, ada juga kemungkinan jelek. Makanya tidak sesuai ketika yang dimaksudkan kuat di sini adalah kuat fisiknya. Namun yang benar yang dimaksud dengan kuat di sini adalah kuat imannya. Karena seandainya manusia kuat imannya, seseorang kuat imannya, maka tidak mungkin ada dua kemungkinan. Tidak mungkin dia melakukan kebaikan dan kejelekan. Pasti yang dia lakukan adalah kebaikan. Makanya disebutkan di sini, seorang mukmin yang kuat itu lebih baik, yang kuat imannya lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah ketimbang seorang mukmin yang lemah imannya. Kemudian Nabi melanjutkan wa fi kullin khairun. Namun pada kedua mukmin ini, yaitu mukmin yang kuat dan mukmin yang lemah, pada keduanya ada kebaikan. Kemudian dilanjutkan ihris ala ma yanfa'uka, dan semangatlah atas apa-apa yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billahi wala ta'jaz, dan mohonlah pertolongan kepada Allah wala ta'jaz, jangan lemah. Wa in asabaka syai'un, jika sesuatu yang buruk menimpamu, fala taqul, janganlah engkau katakan, law anni fa'altu kadza kana kadza wa kadza, kalau seandainya aku mengerjakan ini, maka yang akan terjadi seperti ini atau seperti ini. Walakin qul, akan tetapi jika terjadi sesuatu yang buruk menimpamu, maka katakan, qadarallahu wa ma syaa fa'al, Allah yang mentakdirkan dan melakukan apa yang Allah inginkan. Jangan sekali-kali ketika terjadi sesuatu yang buruk, umpamanya ada orang yang rumahnya kemalingan, rupanya keseringannya kunci setelah pintu setelah dikunci ditaruh di atas pintu, kemudian maling tahu, diambil, dibuka, dicuri apa yang ada di dalam rumahnya. Kemudian pulang seorang suami bertanya kepada istrinya, kok bisa ini dicuri? Tadi anak keluar menaruh sesuatu kuncinya di atas itu. Kemudian suaminya marah, seandainya engkau, seandainya, kalimat ini maksudnya, seandainya tidak engkau letakkan di situ, kalimat-kalimat seandainya ini jangan engkau ucapkan. Namun kalau terjadi sesuatu yang tidak mengenakan, sesuatu yang buruk, maka engkau katakan, qadarallah, semua itu takdir Allah, wa ma syaa fa'al, Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Kemudian Nabi menjelaskan kepada kita, kenapa kita dilarang untuk mengucapkan seandainya. Kalau seandainya, maka Nabi mengatakan, fa inna law, karena sesungguhnya kata law, seandainya, tafatahu amal syaitan, akan membuka amalan syaitan. Makanya dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Kemudian Syekh menjelaskan hadis yang kedua belas yang beliau sebutkan. Kata Syekh rahimahullah rahmatan wasi'atan, هذا الحديث اشتمل على أصول عظيمة وكلمات جامعة. Hadis yang kita bacakan tadi mencakup usul yang besar, usul yang agung di dalamnya, pondasi agama yang agung di dalamnya. Wa kalimatin jami'atin, dan ucapannya, kata-katanya adalah kata yang jamak, yaitu kata yang ringkas namun memiliki makna yang luas. Salah satu keistimewaan Nabi alaihi salatu wassalam, beliau terkadang bersabda mengucapkan sesuatu yang ringkas namun memiliki makna yang sangat luas, seperti doa yang sering kita bacakan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sedikit mudah kita menghafalnya, namun di dalam doa tersebut telah terkumpulkan kebaikan dunia dan akhirat sekaligus. Juga di dalam hadis ini tidak terlalu panjang, pendek, namun memiliki makna yang luas. Di antaranya kata Syekh, faminha isbatul mahabbati sifatun lillah. Termasuk pondasi yang agung yang ada di dalam hadis ini, yaitu isbatul mahabbati. Yaitu menetapkan rasa cinta. Menetapkan rasa cinta sifatun lillah. Yang sifat cinta tersebut adalah salah satu sifat dari sifat Allah. Al-mahabbah, cinta. Cinta adalah sifat dari salah satu sifat-sifat Allah. Ahabbati fillah wa bada'i talab rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita membahas tentang sifat Allah, maka kita sedang masuk dalam ranah akidah, dalam permasalahan akidah. Dan ketika kita menyebutkan tentang sifat-sifat Allah, jangan pernah kita bayangkan sifat-sifat tersebut sama seperti sifat yang ada pada makhluk. Jangan pernah dibayangkan, bahkan jangan terbesit sedikitpun di dalam pikiran-pikiran kita bahwa sifat-sifat tersebut sama seperti sifat makhluk. Jangan. Walaupun di penamaannya sama, walaupun namanya sama, namun hakikat maknanya berbeda. Ketika kita menyebutkan al-mahabbah lillah, sifat cinta bagi Allah, maka sifat cinta tersebut adalah sifat cinta yang sempurna, yang tidak ada sedikit pun kekurangannya. Dan berbeda dengan sifat cinta yang ada pada makhluk, tidak ada yang sempurna, penuh dengan kekurangan. Dan ketika kita melewati pembahasan tentang sifat-sifat Allah, kita tetapkan sifat-sifatnya sebagaimana yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Tidak kita ta'wil ataupun kita plesetkan maknanya. Kita tetapkan sebagaimana mestinya. Mengapa hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah? Karena banyak manusia yang mereka tergelincir dalam pembahasan asma wa sifat, dalam pembahasan sifat-sifat Allah. Sebagian kaum muslimin ketika mereka melewati sifat-sifat Allah, yang menolak secara keseluruhan. Ditolak secara keseluruhan. Contohnya sifat al-mahabbah, sifat cinta. Walaupun banyak hadis menyebutkan tentang sifat cinta Allah, mereka menolak dengan anggapan mereka sifat cinta tersebut juga ada pada makhluk. Makanya hadis-hadis yang menyebutkan tentang sifat cinta pada Allah tidak mereka tetapkan. Ini satu kelompok, ditolak secara keseluruhan. Ada kelompok yang lain mereka menetapkan sebagian sifat namun tidak menetapkan maknanya. Ditetapkan sifat namun maknanya tidak ditetapkan. Dan ini juga tidak sedikit kaum muslimin terjatuh ke dalamnya. Contohnya sifat kalam, al-kalam, Allah berbicara. Menurut mazhab ahli sunnah wal jamaah, sifat kalam ini bisawut, bisawuti wal huruf. Sifat kalam itu dia dengan suara wal huruf dan mengeluarkan huruf. Sifat kalam bagi Allah juga demikian. Mengeluarkan suara dan adanya huruf. Namun ada sebagian kaum muslimin mereka menetapkan sifat kalam namun maknanya tidak ditetapkan. Sebagaimana sifat kalam ini, mereka menetapkan sifat kalam ada pada Allah. Namun ketika kita tanyakan bagaimana sifat kalam, bagaimana ciri sifat kalam, disebutkan ulama ahlu sunnah bisawti wal huruf, dengan adanya sawt, suara dan huruf, adanya huruf. Namun sebagian mereka tidak menetapkan Allah ada sifat kalam, namun enggak tahu kita bagaimana kalam Allah. Dijawab oleh ulama ahlu sunnah, kalau antum tidak tahu maka Al-Quran ini kok bisa ada adanya huruf. Kita bisa membacanya, menunjukkan al-kalam bisawti dengan suara dan huruf. Ini kelompok lain. Ada lagi kelompok yang dia menetapkan sifat Allah namun dipelesetkan maknanya, artinya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan Allah dan Rasulnya. Contohnya sifat kalam tadi, mereka tetapkan sifat kalam namun makna mereka, menurut mereka kalam ini bukan dengan suara, bukan juga dengan huruf. Menurut mereka sifat kalam yang ada pada Allah yaitu kalamul nafsi, ucapan yang ada pada Allah sendiri. Ini ta'rif yang sangat membingungkan. Pengertian yang mereka buat, mereka sendiri bingung menjelaskannya. contoh yang mereka buat seperti orang yang hendak berbicara. Misalnya ada seseorang A ingin berbicara dengan B. A ini marah dengan si B. Namun si A tidak berani dengan si B. Dia hanya mengeluarkan kalam nafsi, kalam di dalam hatinya. Ini menurut sebagian kelompok. Ada orang melihat orang yang lain tiba-tiba mengeluarkan suara hati. Ini yang diinginkan oleh mereka. Maka ini juga pemahaman yang keliru. Kalau demikian bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam menerima wahyu? Bagaimana malaikat Jibril juga membawakan wahyu kepada Allah? Maka ini tidak mungkin. Oleh karenanya ketika kita membahas tentang sifat-sifat Allah, maka kita tetapkan sifat tersebut maknanya sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian kita tidak memalingkan maknanya atau kita menolaknya. Kita tetapkan sebagaimana yang Rasul dan Allah tetapkan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis yang mulia. InsyaAllah lanjutannya kita bacakan pada pertemuan yang akan datang biiznillahi ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin.